niat pun benar dan bahkan menjajal pada matahari lakana khalaqul khalqi lakana lakana khalqul khalqi lakana khalqul khalqi khalq itu isim kana lakana khalqul khalqi abasa. Nah, terus yamutuna wa yutrakun wa yumayyiza kulluhum. Enggak ada, udah berhenti itu. Kulluhum yamutuna wa la yubathuna wa la yujazuna ala a'malin. A'malihim. Asyara wa kalla thumma inna allaha haddada al-kuffara wa al-musyrikina wal-asaka bi'annahum sayur jaur ويحاسبون ويجازون ودل على أن المعنى لا بد منه وأنه كائن لا محالة والدنيا دار عمل والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء هذه نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم baik, barakallahu fikum. Ya. Wa aidan law lam yakun hunaka ba'dun, dan juga jika seandainya tidak ada hari berbangkit wa jazaa'i wa jazaa'un, tidak ada hari pembalasan. Ya, ala a'man dari segala perbuatan hamba, lakana khalqul khalq abaha, maka pastilah penciptaan makhluk itu sia-sia. Kaifa yakhluquhum, gimana Allah menciptakan mereka? Wa ya'maluna 'ala a'mal as-solihah, di antara mereka ada yang beramal, ya'maluna 'ala a'mal as-solihata aw ila a'mal al-kufriyata, ada yang beramal amal saleh, beramal amal kekufuran, tsumma yamutun, kemudian mereka mati, wa yutrakun, dan mereka kemudian dibiarkan. Enak sekali kayak begitu. Hadza la yaliq bi'adillah, ini enggak layak dengan sifat keadilan Allah. Jalla wa ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia begitu saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul mulk, maka maha tinggi Allah, raja yang hak. Ta'alallah an hadza, maha suci Allah dari hal seperti ini. Allah ciptakan mereka, kemudian Allah biarkan mereka begitu saja. Tidak ada pengadilan. Allahu jalla wa ala la budda ayyaba'atsan nas. Allah mestilah membangkitkan manusia, wa yumayyiza al-mu'minin, dan nanti Allah membedakan kaum mukminin min al-kufar. Mana yang mukminin, mana yang kafir. Yujazi al-mu'mina bi imani. Allah yang membalas orang yang beriman dengan keimanannya. Wa yujazi al-kafira bi kufri. Allah yang membalas orang kafir karena kekafirannya. Wa ma khalaqna samaa wal ardha wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi maupun apa-apa yang ada di antara keduanya secara batil, tanpa hikmah. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu hanya dugaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir, ya, maka mendapatkan neraka. Am naj'alu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati kal mufsidiina fil 'ard? Apakah kami akan menjadikan orang-orang beriman, beramal soleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqiina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang fajir? Hah? Sama kayak begitu? Lah. Kulluhum yamutun wa la yub'atsun wa la yujazun 'ala amalihim. Apakah semuanya akan mati, tidak dibangkitkan, tidak dibalas sesuai dengan amal mereka? Hasya wa kalla. Tidak, sekali-kali tidak demikian. Tsumma innallaha haddadal kufara. Kemudian Allah mengancam orang-orang kafir, wal musyrikin, wal usata, orang-orang musyrik dan juga para pelaku maksiat, bi annahum sayurja'una ila rabbihim. Mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, uyuhasabun, uyujazun, akan dihisab, dibalas, padalla ala anna al-ba'tsa la budda minhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-abas, yaitu pembangkitan, dibangkitkannya manusia, itu pasti terjadi. Nah, pasti terjadi. Wa annahu ka'inun la mahalata. Bahwasanya itu pasti terjadi, la mahalata, ya, baik terjemahnya, tidak bisa tidak, pokoknya pasti gitu, la mahala. Wad dunya daru amalin, dunia itu tempat untuk beramal. Wal akhiratu daru jazain. Wal akhiratu daru jazain, sedangkan akhirat negeri pembalasan. Hadhihi hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah Allah. Nah, ayat baca ayat. Padahal lah. Amalahu. Baik, barakallahu fiik. Ya, kemudian kata Syekh berikutnya, fadalla ala anna hunaka, maka ini menunjukkan bahwasanya di sana ada daran ukhra, ada negeri yang lain. Yujaza fiha al-muhsinu bi ihsani, yaitu yang orang yang pelaku kebajikan akan dibalas atas kebajikannya. wal musiu bi isaatihi, dan orang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan sebab keburukan yang ia lakukan. Lam yakun hunaka ba'sun, walau lam yakun hunaka ba'sun la saru kulluhum sawa'an. Jika tidak ada hari berbangkit, maka semuanya sama. Sama aja al muhsinu wal musiu, orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat keburukan. Wal mu'minu wal kafir, sama aja mu'min kafir. Ya, laisa hunaka farqun fid dunya. Enggak ada bedanya kalau begitu di dunia tuh. Ya, na'udzubillah. Nah, ini keyakinan orang-orang ateis yang mengingkari agama, mengingkari Allah. Dan keyakinan Dahriyah. Dahriyah ini orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, kehidupan ini ya kehidupan dunianya. Ya, kehidupan ini adalah kehidupan dunia. Setelah itu enggak ada lagi. Maka mereka berusaha memaksimalkan hidup di dunia ini agar semakin puas dan puas. Nah, dipuas-puasin gitu. Ya. Iya dan billah. Mumpung hidup cuma sekali kata dia. Lah. Hidup di dunia yang sekali. Hidup di akhirat abadi. Abadi. Nah. Ada lagi nanti. Mana lagi tadi? Wa innamal farqu fil akhirah, perbedaannya cuma di akhirat. Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun, pada hari kiamat, tegak hari kiamat, pada ketika itu mereka itu bergolong-golongan, berpisah-pisah, berpecah-pecah. Ya, fa ammal ladina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdatin yuhbaru. Nah, adapun orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka mereka berada di taman-taman surga, mereka bergembira di sana. Wa amal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Adapun orang-orang yang kafir, mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan perjumpaan di akhirat, faulaika fil adabi muhdaru. Ya, maka mereka itulah yang berada dalam azab ketika nanti dibangkitkan. Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada di surga, sekelompok orang ada di neraka sa'ir. Artinya nanti di akhirat dipisah. Ada pembalasan. Yatafarraquna fil ba'ats. Manusia nanti bergolong-golong dalam hari berbangkit nanti. Ketika dibangkitkan. Amma fid dunya fahum sawa'un. Ya, di dunia sama. Ya isuna kulluhum. Semuanya hidup. Warubama yakunul kafiru ahsan halan minal muslim. Bahkan terkadang atau yang sering kali kerap kali terjadi, ya, orang kafir keadaannya lebih baik daripada seorang muslim. Dari sisi apa? Min nahiyati sarwati wal mali wassihati wa huwa kafirun. Dari aspek kekayaan, kemakmuran, harta, kesehatan, dalam keadaan dia kafir, istidraj. Ya. Wal mu'min yubtala wa yajuu, sedangkan mu'min dia diuji, diberikan musibah, dia lapar, wayamradu, dia sakit. Yuradu lahul asya'u al-mu'ziyatu, akan disodorkan kepadanya berbagai hal yang membahayakan. Yamutu ala hadhil hal, bahkan dia bisa mati dalam keadaan seperti itu. Kenapa demikian? Li'annallaha iddakhara lahu al-jaza', karena Allah menyimpan untuknya pembalasan. Fil akhirah, balasan di akhirat. Wa yu'tihi jazaa'a 'amalihi fil akhirah. Allah akan memberikan balasan amal dia di akhirat. La yumkinu an yudhi'a 'amalahu abada. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal dia sedikit pun. Nah. Tabarakallah baik. Nah. Ah, Syekh Marwan, Marwan Toh, tafadhol. Hadza min adillatil ba's. Apa ba'si? Korinatun, wahia adilatun akliyatun Quraniyatun, kukorinatun. Angkarahu. Masya. Bal Ida wudi a. Ida wudi a bi kubrihi wasuya alaihi turabu. Abturabu. Abturabu in sorofa. In sorofa anhu anas. Wa inahu la isma'u qur'an mihalihi. Yakini malakani. Fatu'adu rohuhu il fijasadi. Wajilisanihi, wajalanihi, mangrofuka, madinuka, mannabiyuka, salah satu as-ilatin. Parin najaba, anha, bijawabin, sofiin, najab, wafaza, waaflaha. Parin lam yastatik, al-jawaba, khaba, wafasa. Wa khasira. Wa dhalla sa'yuhu. Sa'yuhu. Wa dhalla sa'yuhu fil hayati dunya. Fa in qala qa'il. Kaifa ja'a malakani ilayhi bi khabarihi. Wa nahnu la narahuma. Narahuma. Al-jawabu Allahu ala kulli shay'in qadirun. Wa amma anta faqad Waqad ghiba anta kathirun min al-umuri. Wal malakani ya'tiyani wa anta la ya'tiyanihi. Ya'tiyanihi wa anta la yarahuma. Wa anta la tarahuma. Wa hal anta tara ruhaka. Ruhaka maf'ul. Ruhaka allati tadkhulu fi jasadika. Hada kalamul madiyina at-tabaiyina amma ahlul imani fa innahum yattasi'u imanuhum li kulli ma waradat bihi al-ikhbaru akhbaru as-sahihatu wa la tadkhuluna fihi wa la yatadakhal Yatadakhal. Lamnya kagak tasdid. Yatadakhalun. Udah jadi ustad, wazannya tanpa al kagak tahu. Waduh, takdir ini wani. Ada ustad Jumakir ini. Guru tasrif. Sebelahnya guru sorop antum siapa sih, Marwanto? Oh, itu Abu Akila orangnya. Antum ngajarin apa Abu Akila? Kayaknya sengaja dia pas Marwanto dikibulin sama dia. Pas masuk wazannya tafa'al, ya tafa'allu gitu. Disengajain kayaknya sama buah kita biar Marwanto salah. Kalau yang lain benar gitu kan. Iya. Disengajain gitu. Pas yang lain diajarin benar sama buah kita. Aduh. Taib. Dari mana antum Marwanto? Wal muradu bilau bil akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir itu apa sih? Ma ba'dal maut. Hah? Oh, anda pikir dari situ. Panjang banget Marwanto bacanya. Fahadhi min adilatil ba'ats. Maka ini semua adalah diantara dalil-dalil hari berbangkit. Wahia adillatun aqliyatun qur'aniyatun 'alal ba'ts. Itu dalil secara akal yang dapat dinalar. Bahkan ini dalil dari Quran. Ya, ini ketetapan dalil akal wa naql. An-naql Quran, hadis, nas. Ya. Wa adilatul ba'si katsiratun. Dalil hari berbangkit ini sangat banyak. Ma'a hadza angkarahul kufar, namun walau demikian orang kafir tetap mengingkari, ya wal malahidatu. Orang-orang ateis juga mengingkarinya. Wa ba'dun nasi yu'minu bih. Sebagian orang mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Lakin la yasta'idduhu, la yasta'iddu lahu, faka'annahu yungkiruhu. Ya Allah. Sebagian orang mengimani hari kiamat, tapi tidak mempersiapkan diri darinya. Sehingga seolah-olah mereka seperti, seolah-olah seperti mengingkari hari kiamat juga. Waduh, kayak kita ini. Kita kalau ditanya beriman hari kiamat, ya beriman. Masa enggak ya kafir, kalau enggak ragu aja kafir. Ya, beriman. Tapi kita persiapan enggak? Ya kadang persiapan, kadang enggak. Banyaknya enggak, gitu kan. Allah musta'an. Kata Syekh Shalih Fauzan yang seperti ini, faka'annahu yungkiruhu. Ya, seolah-olah maka yang seperti ini seakan-akan dia pun juga mengingkar. Namun jangan dipahami Syekh Shalih Fauzan menyatakan sama. Tidak. Hanya jelas beda nih, ini orang yang beriman sama hari kiamat, tapi enggak mempersiapkan. Ya mungkin lalai segala macam, tapi tetap dia mengiman. Bertauhid, dia mengerjakan amal-amal yang wajib, mengerjakan dosa besar juga, seolah-olah dia lalai. Ya beda dengan orang yang mengikari hari kiamat secara asli, ya itu murtad. Kalau dia tetap mukmin, ya nanti dia tahta masyiatillah. Jangan disamakan ya di sini. Ini ibarat dari Syekh Shalih Fauzan, tidak seperti kalau kita terjemahkan secara literal dari kaf harfu jarrah di situ. Kaf jarrah itu maknanya apa sih? Ka'annahu tasbih, penyerupaan. Wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhir itu apa? Ma ba'dal maut, yaitu hari yang datang setelah kematian. Kulluhu wa huwa al yaumu al akhir. Semuanya setelah mati itu disebut hari akhir. Oleh karena itu para ulama menyatakan di antara beriman pada hari akhir ialah mengimani adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan di kubur. Di antara beriman pada hari akhir adalah mengimani adab atau nikmat kubur. Nah, maka kalangan Mu'tazilah dari kelompok Hizbut Tahrir, ya, Hizbut Tahrir, mereka ini cacat dalam beriman kepada hari akhir. Dari sisi apa? Karena mereka berakidah dalam bab ini seperti akidahnya Mu'tazilah. Ini mayoritas Hizbut Tahrir. Kalau ternyata ada, oh enggak kok Hizbut Tahrir sana beda, dia mengimani adab kubur. Ini secara global aja. Secara global. Paham gak sih? Kalau sebutin secara global ya global. Misal kayak saya sebut jamaah tabligh secara global akidahnya rusak. Ya gak semuanya. Walaupun nanti ada ya yang akidahnya lurus misalkan. Kayak saya punya kenalan ustadz saya dulu. Ya. Dia jamaah tabligh sampai sekarang masih di pondoknya ngajarin kitab Qaulul Mufid. Syarah kitab Tauhid. Tafsirnya pakai tafsir As-Sa'di. Ngajarin kitabnya apa? Qaulul Mufid. Datu. Jamaah tabligh. Pesantrennya dulu di Batu di Malang. Ya. Ustaz Sofyan Nur Al-Makki. Berpindah-pindah. Pernah juga pondoknya di Ambon. Ya. Dan di Tangerang, Celeduk. Kajian kitab Tauhidnya apa? Kajian kitab Tauhid. Apa kitabnya? Qaulul Mufid. Kalau orang belajar, dia ngajar Qaulul Mufid bertahun-tahun. Setahun khatam, besok lagi. Kira-kira dia bisa ngambil faedah gak? Lebih banyak ngambil faedah kan? Tapi jamaah tabligh. Nah, tapi secara umum kita katakan, jamaah tabligh akidahnya rusak. Nah, Hizbut Tahrir kita katakan, secara umum akidahnya rusak. Kenapa? Mengingkari adab kubur. Mengingkari adab kubur. Ya, nah. Fa idza mata al-insanu, apabila seseorang mati, fadat fado yafidu, maknanya faraqa. Fado yafidu, bukan fado yafudu, tapi fado yafidu, maknanya faraqa. Fadat ruhuhu, maka rohnya berpisah dari badannya. Dakhala fil yaumil akhir, maka dia sudah masuk hari akhir. Wa kharaja minad dunya, dia sudah terpisah keluar dari dunia. Ya, kalau orang mati suri itu berarti rohnya belum keluar. Ya, masih koma aja dia. Kalau mati suri, rohnya belum keluar. Kalau rohnya udah keluar, udah masuk ke hari akhir, gak bisa balik lagi ke dunia. Ya. Tapi ada persaksian. Loh, persaksian. Ya. Persaksian itu dari Allah, dari Rasul. Nah, ada yang bersaksi, saya pernah mati suri. Saya melihat neraka, mimpi kali situ. Rohnya gak keluar. Ya, mimpi. Ya. Wa awwalu dzalika annal mayyita idza, yang pertama, mayit idza wudi'a, apabila dia diletakkan fi qabrihi, dikubur di kuburannya, suwiya lahu alai suwiya alaihi turabu, maka akan diratakan tanah kepadanya, in sarafa anhu annas, orang-orang pun yang ngantar jenazah dia akan pulang, ya, wa innahu la yasma'a qar'ani alaihim, ini kan hadis ini, dan dia benar-benar akan mendengar derapan langkah ni alihin, sendal-sendal mereka. Ya tihi malakan. Ya, mayit mendengar suara langkah sendal-sendal orang yang menghantarnya. Ya tihi malakan, maka dua malaikat akan mendatanginya. Fatu adu ruhuhu, maka rohnya dia yang sudah diangkat akan dikembalikan lagi fi jasadihi, ke jasadnya. Wa yujlisanihi, dan dia akan didudukkan. Wa yas'alanihi, dan kedua malaikat akan bertanya kepadanya, mar rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini salah satu as'ilah, tiga pertanyaan, salah satu usul itu ya. Makanya ini pentingnya mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi. Ya, fa in ajaba anha bi jawabin sahihin ajawafaza wa aflaha, kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia selamat, dia bahagia, ya dia beruntung dan dia bahagia. Wa ilam yastati al-jawaba, namun kalau dia tidak mampu menjawab, khaba wa khasira wa dhalla sa'yuhu fil hayati dunya, maka dia celaka, merugi, dan sesat sa'yuhu, seluruh amal yang diusahakan di kehidupan dunia. Fa in qala qa'ilun, kalau ada yang bertanya, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma, gimana ceritanya bisa ada dua malaikat yang datang kepada kekuburannya sedangkan kita tidak melihatnya? Ini kalangan aklaniun, orang-orang yang hanya menjadikan akal sebagai acuan keyakinan mereka. Yang tidak masuk akal tidak mereka yakini, yang masuk akal mereka yakini. Al jawab, kata Syekh, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Amma anta faqad giba anka katsirun minal umur, adapun diri anda sendiri telah banyak hal yang ghibah, yang digoibkan, yang ya, yang anda tidak diberikan pengetahuan atasnya. Malaikat ya'tihi wa anta la tarahuma, malaikat datang ke kuburannya anda tidak melihatnya. Hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika, apakah anda melihat roh anda yang masuk ke jasad anda? Enggak bakal bisa jawab. Ya. Hal tara kulla syai', apakah engkau melihat segala sesuatu? Hunaka asya'u katsiratun la taraha wa hiya mawjudatun, ada beberapa hal yang memang ada, itu banyak sekali padahal anda tidak melihatnya, namun dia ada. Hal taro al aqla alladhi yumayyizuka ala ghairika, anda punya akal enggak? Punya. Lihat akal anda warnanya apa, bentuknya apa, lihat ke akal anda. Ya enggak lihat. Nah gitu, punya akal enggak? Pokoknya dikatanya hanya meyakini sesuatu yang terlihat, yang diketahui. Punya akal gak? Punya. Pernah lihat akalnya? Enggak. Berarti gak punya akal. Orang gak lihat kok. Kan acuannya mesti dilihat. Berarti gak punya. Konsekuensinya adalah mereka akan menafikan akal yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika mereka hanya mengacu pada akal. Ya, yang dilihat, yang didengar, yang mahsus, yang dapat dirasa oleh indera. Sementara akal mereka tidak dapat dirasa oleh indra. Enggak bisa diendus, ya enggak? Enggak bisa diraba, enggak bisa disentuh, enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar, ya. Kalau begitu akalnya enggak ada dong. Ya, kan dia mengacu pada indrawi aja. Nah, barakallahu fikum. Ya, gimana tuh kira-kira? Nah. Ya. Saya ngeliat organ tubuh saya mengimani ada nih. Ada jantung, ada kelihatan, ada di ronsen. Nah, akal tuh di ronsen deh tuh, ngeliat. Gak ada akal di ronsen juga. Ini enggak masuk punya akal ketika enggak terlihat. Nah. Tapi mana lagi tadi? Kullu syai'in la tarahu laisa mawjudan. Ma kullu syai'in la tarahu laisa mawjudan. Tidaklah segala hal yang Anda tidak lihat, ya, bukanlah berarti dia tidak ada. Hada kalamul madiyin. Ini adalah kalangan madiyin. Ini ada aliran namanya Al-Madiyah. Al-Madiyah itu madhab ahli filsafat yang mereka itu apa namanya, menyatakan sesuatu yang tidak ada, apa namanya ya, yang pokoknya mereka materialisme lah. Mereka hanya mengimani yang real zatnya. Ya, wa tabaiyin. Nah, ini sama dari jamak tabiah. Ya, ya, intinya mereka semua adalah kaum akhlaniin yang hanya mengimani, meyakini yang betul-betul real ada. Ya, mereka kebanyakan ateis. Ya. Karena kalau mereka masih beragama, ini lucu. Nah, bertuhan sementara mereka enggak melihat Tuhan gitu. Maka mereka memang umumnya adalah ateis. Iya dan billah. Amma ahlul iman, adapun orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum likulli ma waradat bihi al-akhbaru as-sahihah. Maka iman mereka itu luas pada setiap khabar hadis yang terdapat yang sahih. Kita imani aja. Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ketika dikabarkan kepada Abu Bakar, ya, bahwasanya temannya itu Rasulullah. Atadrima qala sahibuk, apakah kamu tahu yang dikatakan oleh temanmu? Mata qala, kata Abu Bakar, apa yang diucapkan? Oh, dia ngabarin malam ini dia ke Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian dia ke langit ketujuh, dan subuh-subuh udah di sini. Kata Abu Bakar, oh, berarti dia jujur benar. Kalau yang dikatakan ya pasti benar semua. Kata Abu Bakar, bahkan kalau dulu sebelum dia jadi nabi, saya membenarkan semua ucapannya. Apakah setelah beliau jadi nabi saya mendustakannya? Ya lebih-lebih lagi menetapkan, mempercayai. Itulah as-siddiq. Dan itulah ahlul iman. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wala yatadakhaluna fihi biuquli. Mereka tidak turut campur, mengintervensi, ya, syariat dengan akal-akal mereka. Nah, barakallahu fiik. Ya, wakilah, fadal, tafadhal. Man nabiyuka qala ladri ya lahu fi dunya lam yu'min bi qalbihi kalama takalama bilisanihi sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu min babil mujarati lahum wa hadha huwa al-munafiqu alladhi yaqulu ma yaqulu al-mu'minuna wa yusalli wa yasumu walakin laysa bi qalbihi imanun innama yaf'alu hadha min babil mujarati mudarati wa min babil yaqiyati Nah, baik. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi. Maka kedua malaikat tadi datang kepadanya, mendudukkannya dan yastantiqa. Yastantiq, istantaqa, yastantiqu, yaitu menginterogasi. Menginterogasinya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, apa siapa rabbmu, apa agamamu dan apa agama dan siapa nabi. Wa yaqul al-mu'min, maka orang yang beriman akan mengatakan rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman akan mengatakan rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin, maka akan ada penyeru yang menyerukan an sadaqa abdi, yaitu Allah, hambaku jujur. Fafrisuhu minal jadid, maka ya, bentangkanlah untuknya surga. Wasi'ulahu fi qabrihi madda basari, maka luaskan kuburannya untuknya sejauh mata memandangnya. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu surga untuknya. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah, maka aroma surga, wangi surga akan datang kepadanya dan dia pun akan melihat ya, tempat dia di surga. Subhanallah. Wa yaqul, mana lagi berikutnya? Fayatihi min ruhi, mana berikutnya? Fayaqul an sadaqa abdi. Ini ya? Kok berulang lagi sih? Sama itu, kok berulang? Itu berulang itu. Fayaqul, maka hamba ini berkata ya Rabbi aqimis sa'ah. Maka dia berkata ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga saya dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan harta saya. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka jadilah kuburannya sebagai taman di antara taman-taman surga. Wa in kunna la nusyahidu hadha, walaupun kita tidak menyaksikannya. Wa qad yashuhu ba'du man yutalli'uhu Allahu alim. Terkadang sebagian orang yang Allah beritahukan, Allah tampakkan, akan menyaksikannya. Lakin hada laisa bilazim, namun hal ini tidaklah lazim. Wa amal munafiq wal murtab, adapun orang yang munafik dan yang ragu. Alladzi asya ala syakki, yang mereka hidup dengan penuh keraguan di dunia ini. Fa innahu yamutu ala syakki, maka dia pun mati di atas akidah yang ragu. Wa idza sa'alahu wa qala ma rabbuk, nah ketika dua malaikat tadi bertanya kepadanya siapa rabbmu, qala la adri, dia mengatakan ha la adri, saya enggak tahu. Madinuk, apa agamamu, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu, saya cuma mendengar orang-orang berkata tentang Allah, tentang nabi, tentang Islam, saya pun ikut-ikutan. Orang-orang yang ikut-ikutan lah, jadi Islam yang biasa-biasa saja dan yang fanatik. Yang biasa saja itu yang gimana? Oh, yang tidak menjalankan amal syariat. Nah, itu dia ikut-ikutan aja tuh. Nah, ini kayak gini ini ditanya apa itu Islam, ngerti kan? Hanya mendengar nabi dari orang, ikut-ikutan aja. Ditanya tentang nabi, gimana bisa jawabnya? Allah musta'an. Ya. Madinuk, qala la adri, sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultu man nabiyyu, qala la adri, ketika ditanya siapa nabimu, saya enggak tahu. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbihi, karena di dunia dia tidak mengimani dengan kalbunya. Wa inna ma yatakallama bi lisan, dia hanya mengucapkan dengan lisannya saja. Sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultuhu, saya cuma mendengar orang-orang mengucapkan tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, maka saya pun mengucapkan. Ini mimbabil mujarati lahum. Ini sebagai bab celaan untuk mereka. Hadza huwal munafiq alladhi yaqulu ma yaquluhu almu'minun. Inilah munafik yang mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang beriman. Dia sholat, dia puasa, lakin laisa fi qalbihi iman, namun tidak ada keimanan di kalbunya. Inna ma yaf'alu hadza min babil mudarati wa min babi at-taqiyah. Dia mengatakan demikian karena mudarah, dia ingin menyenangkan hati kaum mukminin atau taqiyah. Li ajli ay ya'isha ma'al muslimina faqat, supaya dia bisa tinggal bersama kaum muslimin saja. Ya, walam yu'min biqalbi, dan tidak mengimani dengan kalbunya. Nah, Pak Yusuf, dibaca Pak Yusuf. Ta'al sama tafak lala. Tafak lala ya tafak lalu. Ta'al sama ya ta'al ya tala samu. Oh, ya tala samu. Apa artinya ta'al sama tafak lala? Ya tala samu. Gagap, gugup. Gitu. Bicaranya gugup. Terus? An yatakallama. Wa yaghibu anhu al-jawab wa yaqulu la adri walakin sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu min ghairi an a'rafa hadha shay'a wa taqadahu wa yunadi wa aqtakiduhu wa yunadi apa wa aqtik itu ya masuk ke a'rifa ya wa yaqulu la syai'an faqultuhu min ghairi an a'rifahu min a'rifa hadha syai'a wa a'taqidahu wa yunadi munadi an kadaba 'ali fakhshuhu min an-nari maftahu lahu babat ila an-nari wa ya'tihi min harriha wa sabhu wa sumumiha wa yudayyak yudayyak disempitkan, bukan yudayyik, kalau yudayyik dia nyempitin wa yudayyak alaihi qabruhu hatta tahtarifa adala'uhu wal ibadu wal ayadu billahi wa yusbihu qabruhu wa yusbihu qabruhu kufratan min kufarin nari wa yaqulu ya rabbi la tuqimis sa'ata li annahu ya'lamu annahu idha qamatis sa'atu fa ba'daha asadu mimma huwa fihi wal iyadu billah wa hadha yashiru ilayhi qawluhu ta'ala يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَنَّهُمْ عَاشُوا عَلَى الْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالْإِيمَانِ الصَّادِقِ فَإِنَّ اللَّهَ يثبتهم في القبر وعند السؤال ويذل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه ولم ينكره إلا المعتزلات جangan dipanjang jangan dipanjang jangan mu'tazilat إِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالْعَقْلَانِيُّونَ الْآنَ الَّذِينَ هُمْ أَفْرَحُ الْمُعْتَزِلَةِ أَفْرَحُ الْمُعْتَزِلَةِ وَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ. نعم، لو كان فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد، walaupun dia fasih, dia belajar menghafal matan, menghafal sanad, ya, tapi kalau dia cacat dalam pengenalan, pengimanan terhadap Allah, Rasulnya Islam, wa innahu fil qabri yatalaksamu, dia akan gugup bicaranya, gagap, la adri, gitu. La yastati wa yatakallama wa yaghibu anhul jawab. Dia tidak akan sanggup berbicara dan jawaban itu pun akan hilang dari dia. Walau dia ngapalin. Walau ada yang talkin di atas kubur. Ya. Misalkan dia bermadhab, madhabnya Syafi'i, madhabnya Hanbali, madhabnya Ibnu Taimiyah. Yang boleh mentalkin mayat di kubur. Dia pokoknya madhabnya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah membolehkan mentalkin mayat di kubur. Atau madhabnya madhab Hanbali, Ibnu Rajab. Gitu. Ya. Wahai pulan, kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, jawab Allah. Kalau engkau ditanya siapa Nabimu, jawab Muhammad. Kalau engkau ditanya siapa agama, apa agamamu, jawab Islam, Sunni, bukan Ash'ari. Kan gitu kata Ibnu Rajab kemarin kan. Ya. Sunni bukan Murji'ah. Masya Allah. Ya. Nah, yang gini pun juga enggak bermanfaat. Ya. Kalau si mayit tersebut hidup dalam ya, keraguan atau dalam kebimbangan atau memang tidak meyakini sama sekali iya dan billah. Ya kula adrik walakin sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, saya tidak tahu, saya cuma mendengar orang-orang berbicara tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasul. Min ghairi a'rifa hadha syai', tanpa saya mengetahui hakikat hal tersebut, wa an a'taqidahu, tanpa saya pun meyakininya. Fa yunadi munadin, maka akan ada penyeru yang menyeru, an kadzaba 'abdi, hambaku ini berdusta. Fa fisuhu minan nar, bentangkan dia ke neraka. Waftahu lahu baban ila nar, bukakan dia pintu neraka. Bayatihi min harriha wa sumumiha, akan datang kepada panas neraka. Sumum, sumum ini apa ya? Racun. Masa racun? Racun. Racun ya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu, kuburannya akan disempitkan untuknya. Hatta takhtalifa adla'uhu. Ya, adla'uhu, hingga tulang rusuk itu saling berhimpit. Waliyadu billah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, maka kuburannya pun menjadi jurang di antara jurang neraka. Fa yaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah, dia akan mengatakan ya rab, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Li annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'ah fa ma ba'da hadha ashaddu huwa mimma huwa fihi waliyadu billah, karena dia mengetahui jika hari kiamat tegak maka tidaklah yang sekarang ini, tidaklah setelah hari, setelah saat kematian dia di kuburan itu, saat dia di kubur ini lebih berat daripada dia di kubur. Ya dan benar. Wa hada yusyiru ilaihi qauluhu ta'ala, inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Perhatikan ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya, Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan ya, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi para mufassirin dari kalangan sahabat dan yang lainnya menyatakan bahwasanya ayat ini terkait tentang pertanyaan kubur. Allah akan meneguhkan ucapan orang beriman di kehidupan dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang hak, di kubur dia pun dapat menjawab pertanyaan kubur. kama annahum ashu ala al-qawli sabit fid dunya, sebagaimana mereka hidup di atas di dunia ini dengan di atas ucapan yang kokoh, wal iman as-sadiq, keimanan yang jujur, fa innallaha yusbituhum fil qabr wa inda su'al, maka Allah akan mengokohkan mereka di kuburan ketika mereka ditanya. Ya, makanya kita disyariatkan mendoakan saudara kita yang baru dikuburkan agar dia diberikan kekokohan. Kata Nabi SAW ketika baru saja menguburkan salah seorang sahabat yang wafat, ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Ya, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, was'alu lahu as-sabat, dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan sabat, kekokohan. Kenapa saat ini dia sedang ditanya? Ya. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim sehingga orang-orang yang zalim di kuburan tidak sanggup atau tidak dapat menjawab pertanyaan siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Wala yastati'una al-ijabata wal fala yastati'una al-ijabata. Mereka tidak sanggup untuk menjawab. Wal ahaditsu fi hada mutawatiratun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis terkait kuburan ini, siksa kubur, pertanyaan kubur, ini hadisnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunnati wal jamaah mujmi'una alaihi. Ahli sunnati wal jamaah, mereka bersepakat atasnya. Wa lam yunkirhu illa al mu'tazilah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Mu'tazilah. Alladzina ya'tamiluna ala uqulih, yang mereka hanya mengacu kepada akal mereka. Wal aqlaniyun al-an, dan kaum aqlaniyun, pemuja akal saat ini, alladzina hum afrakhul mu'tazilah, yang mereka merupakan afrakh. Afrakh itu kan jamak dari farkhun. Kalau disebut farkh, farkh itu anak, anak bebek, anak ayam, anak burung. Nah, mu'tazilah adalah afrakh, anak-anaknya mu'tazilah, cucunya, generasinya. Wahum ala ala, ala hadal madhab, dan mereka di atas madhab ini. Itu siapa? Kayak tadi, HTI, Himpunan Tani Indonesia. Bukan, disebut Tahrir Himpunan Tani. Pak Tani banyak yang ahli sunnah. Saya barakallahu fikum. Ah, Ustaz gimana yang mulia? Pantau. يقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر فيحشرون فيه ويقيمون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد كفة عرضة غرلا كفة ليس عليهم جعل غرلا ليس عليهم ثياب غرلا غير محكومين فيحشرون في المحشر بمقدار 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم ينتظرون ماذا يفعل بهم أما المؤمنون فلا يحس بهذه المشقة وإنما الذي يحس بمسافة الحشر هو الكافر قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال فإذا نقر في النار فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. Mas Bambang perlu datang. Orang mudahan ini. Banjir sempat tentu. Pekan lalu banjir enggak? Sempat tentu enggak? Antum mau ke PGA ini? Masuk rumah PGH. Enggak. Jumakir baca dari mana tadi ya? Panjang amat kayaknya. Halaman 45. Wa hadzal ladzi yulaqihi fil qabr. Maka inilah yang ia wa hadzal ladzi yulaqihi fil qabr. Halaman 46 Mas Bambang, atas. 45. Ya. Maka inilah yang akan ia jumpai di kuburan awalul yaumil akhir. Pada awal hari akhir. Fa idan najaa al-insan minal qabr fama ba'dahu aysaru minhu. Maka jika seseorang selamat di kuburan, maka yang setelahnya itu lebih mudah lagi buat dia. Makanya Utsman bin Affan kalau diceritakan surga neraka biasa saja. Tapi kalau diceritakan kubur nangis. Ya, kenapa demikian? Kubur pos pertama. Selamat dikubur, selamat berikutnya. Baik. Namun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan ya ikhwan. Seorang mukmin yang bertauhid. Perhatikan ini. Mukmin yang bertauhid, dia tidak pernah berbuat syirik. Dia diadab kubur karena dosa dia. Maka adab kubur itu adalah kafarat atas dosanya. Paham antum ya? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi mungkin dia diadab kubur. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyatakan ketika Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi, innahuma yu'adzaban. Keduanya ini sedang diadab. Yang satu karena apa? Apa karena kesyirikan? Hah? Tidak, karena apa? Satu mulut, satu kemaluan. Kemaluannya apa? Enggak becus dalam beristinja, cebok. Yang satu lagi, ya mulutnya. Namimah dan seterusnya. Apakah itu kesyirikan? Enggak. Nah, perhatikan kata para ulama, dengan sebab siksa kuburnya, maka dia akan selamat. Nanti di akhirat. Kalau itu sudah habis siksanya. Ya, perhatikan ini ya. Allah Maha Adil. Jadi, penggugur-penggugur dosa itu banyak nanti. Istighfar saudaranya, kaum mukminin untuknya, permohonan ampunan. Ya. Atau dikubur dia disiksa. Jadi jangan dipahami orang yang disiksa kubur pasti sengsara mati. Mukmin bisa disiksa kubur. Buktinya Nabi mengabarkan ada yang disiksa di kubur. Karena istinjanya. Apakah dia kafir? Tidak. Mukmin di zaman Nabi. Berarti itu siapa dia itu yang mati itu? Sahabat. Disiksa kubur. Loh, sahabat aja bisa disiksa kubur. Apalagi kita. Sahabat aja bisa disiksa kubur. Padahal bertauhid kan. Nah, apalagi kita. Allah musta'an. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan dipahami orang yang disiksa kubur pasti dia celaka, sengsara. Tidak. Buktinya apa? Sahabat Nabi SAW. Dua orang kata Nabi, innahuma yu'adzaban. Dua keduanya ini sedang diadab. Nah, ini sahabat. Diadab. Nah, dengan sebab adab kubur itu akan menggugurkan dosa. Ya. Jadi digugurkannya dosa kalau dengan hukuman setelah kehidupan dunia, yaitu bisa dengan adab di neraka. Ya. Nanti sudah habis masa hukumannya, dia akan masuk surga, dia jadi jahannamiyun, ex penghuni neraka jahannam, atau disiksa di kubur. Disiksa di kubur lama, ternyata belum habis dosanya. Ya sudah, nanti akan dilunasi di akhirat. Perhatikan ya. Nah, ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tidak meyakini orang yang disiksa kubur pasti kafir, pasti ini, pasti dan itu. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Ya. Fa awwalu bawwabah. Ya, mana berikutnya? Fa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, maka setelahnya lebih berat lagi. Fa awwalu bawwabatin, maka gerbang pertama kali di yaumil akhir untuk hari akhirat huwa al-qabr, adalah kuburan. Ya, makanya di buku-buku akidah Syekh Al-Utsaimin, semisal di Syarah Ushul Salasah, menegaskan di antara beriman pada hari akhir adalah mengimani adab atau nikmat atau fitnah kubur. Ya. Wadua rusalasun, yang namanya negeri itu ada tiga, kama huwa ma'lumun sebagaimana diketahui. Darul dunia, darul barzakh, darul qarar. Darul dunia wahia darul amalin. Ya, kehidupan dunia, kehidupan untuk beramal. Darul barzakh wahuwa al-qabr, wahuwa darun tidharin. Darul barzakh itu alam kubur. Ini diitlakan ke kubur karena biasanya sering terjadi di kubur. Ada orang nih meledak pesawatnya, badannya terkeping-keping, yaitu alam barzakh. Ada orang nyelam mati di dasar laut pesawatnya, yaitu namanya alam barzakh. Ada orang ditelan buaya, gitu. Ditelan ular, dimakan singa, masuk ke perut singa, ya alam barzakh juga ada di situ. Ya, kenapa disebut kubur? Karena biasanya ke kubur. Nah, itu mana lagi tadi? Wadarul qarar, negeri yang kekal, yaitu daril akhirah. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Darul akhirah, negeri akhirat itulah negeri kekekalan. Wa yastaqirrun nas fiha ilal abad. Maka manusia akan berada di negeri tersebut sampai selama-lamanya. Apakah di surga atau di neraka. Wal akhiratu tubada'u bil maut. Tubada'u minal maut. Dan akhirat itu dimulai dengan fase kematian. Wa awwalu ma yakunu fiha adabul qabri aw na'imul qabr. Maka yang pertama kali ya, pada negeri akhirat tersebut, apakah adab atau nikmat kubur. Fal qabru fasilun baina dunya wa bainal akhirah. Wa huwa mahattatun tidharin. Maka kuburan adalah pemisah antara kehidupan dunia dan di akhirat. Maka dialah mahattah. Mahattah itu apa, stasiunnya. Halte, tempat pemberhentian. Dia adalah terminal tempat menunggu. Idzalika summiya bil barzakh. Oleh karena itulah dia dinamakan dengan barzakh. Ya, kenapa demikian? Li annal barzakha huwal fasilu baina syai'ain. Karena yang namanya barzakh adalah pemisah antara dua hal. Alam kubur barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Kadzalika minal iman bil yaumil akhir. Demikian pula diantara bentuk keimanan pada Allah pada hari akhir, bi annallaha yab'atsu hadhihi al-ajsama min quburiha, bahwa Allah akan ya mengembalikan atau membangkitkan ajsam tubuh kita ini dari kuburannya utuh lagi, walaupun nanti sudah dimakan belatung, sudah dimakan cacing, nanti dibangkitkan utuh lagi. Fataqumu li rabbil alamin mutakamilatal khilqati. Dia akan berdiri menghadap Allah dalam keadaan utuh kembali tubuh dia. Kama kanu fid dunya mutakamilal khilqah la yudayyu minha syai'un. Ya, sebagaimana mereka di dunia utuh penciptaannya. Ya. Tidak ada sedikit pun yang dihilangkan pokoknya, enggak ada, utuh semuanya. Ya. Fa idza nafakha Israfil fi sur, nafakhata tsaniyah. Nah, apabila Israfil sudah meniupkan sangkakala pada tiupan yang kedua, taratil arwahu minas suwar. Wa hadha huwa al-qarr. Ya, dakhalat kullu ruhin fi jismiha. Maka roh akan berterbangan. Ya. Karena tiupan sangkakala tadi, maka semua roh akan masuk berterbangan, roh akan kembali ke jasadnya. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka ditiupkan sekali lagi, tiupan sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu semua. Summa yu'marun bil masir ilal mahsyar. Kemudian mereka diperintahkan untuk berjalan ke padang mahsyar. Yakhrujuna minal ajdasi sira'a. Maka mereka keluar dari kuburan secara dengan segera, yakni bisur'atin, dengan cepat. Fala yatakhallafu ahadun, tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Au yakhtafi ahadun, atau yang hilang. Nah, semuanya. Kulluhum yasirun ilal mahsyar. Semuanya akan berjalan ke mahsyar. Ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka. Min awal khalqi ila akhirihim. Dari manusia yang pertama sampai hari akhir. Fi mawkifin wahidin, di satu tempat. Khufatan, uratan, gurlan. Dalam keadaan khufatan. Apa itu? Laisa alaihim ni'alun. Tidak punya sendal. Nyeker. Uratan. Laisa alaihim siyabun. Tidak punya pakaian. Telanjang. Gurlan. Ghairu makhtunina. Makhtun. Itu isim maf'ul dari apa? Khotana. Yakhtinu. Khotana yakhtinu. Makhtun dikhitan. Makhtunina. Tanpa dikhitan. Ya. Tanpa dikhitan. Nah, semuanya telanjang. Enggak ada kepikiran mau nengok-nengok ke sebelah. Dan yang pertama kali Allah berikan pakaian pada hari kiamat itu nanti adalah Ibrahim alaihissalam. Yantadhiruna madza yaf'alu bihim. Mereka menunggu apa yang Allah akan lakukan kepada mereka. Amal mu'minu. Adapun orang yang beriman, fala yahussu bihadihi al-masyaqqati. Orang beriman tidak akan merasakan kesulitan ini. Wa innamal ladzi yahussu bimasyaqqatil mahsyari huwal kafir. Yang merasakan kesulitan di mahsyar ini adalah orang kafir. Wa kana yawman lil kafirina asira. Itulah hari yang berat buat orang kafir. Fa idza nufikha finnahur fakadzalika yawma idzin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Maka demikianlah pada hari itu hari yang sulit buat orang kafir ketika ditiupkan sangkakala. Alal kafirina ghairu yasir. Ya, tidak mudah bagi orang-orang kafir tadi. Tapi cukup ya. Sudah 1 jam lebih. Subhanallah bihamdika syadalah ila anta astaghfiruka wa atubu.